Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan kita masih pada pembahasan atau bab Asy-Syafa'ah. Kita masuk pada ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, qala wa qawlihi ta'ala, kulid'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard. Al-ayatain. Beliau membawakan pada bab Asy-Syafa'at ini firman Allah Ta'ala dalam surah Saba ayat ke-22 dan juga 23. Qulid'u alladhina za'amtum min dunillah. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka orang-orang musyrikin, ud'u, panggillah orang-orang yang kalian sangka dari selain Allah. Panggillah tuhan-tuhan yang kalian sembah dari selain Allah. Berdoalah kepada mereka. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka yang kalian sembah ini, dari sesembahan-sesembahan yang kalian sembah, tidaklah memiliki andil. Ya. Walaupun seberat dzarrah, ya, dalam penciptaan langit-langit dan bumi ini. Ya. Sesuatu yang sangat kecil, ya, dzarrah. Ya, nanti akan diterangkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Nah, beliau mengatakan al-ayataini. Maka kata Syaikh Shalih Fauzan, wa tamamul ayatain, adapun kesempurnaan untuk dua ayat ini, adapun yang dibawakan oleh penulis yaitu satu ayat itu pun belum sempurna, maka kesempurnaan dua ayat ini bisa dilihat qaulu ta'ala wa ma lahum fihi ma min syirki wa ma lahu minhum min zahir wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal aliyyul kabir. Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Mereka yang kalian sangka sebagai tuhan-tuhan yang kalian menyembah mereka, ya, tidak ada andil dalam penciptaan langit-langit dan bumi ini. Wa ma lahu minhum min zahir, tidak pula mereka ini menjadi penolong yang membantu dalam penciptaan langit-langit dan bumi. Wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah. Dan syafaat tidaklah bermanfaat. Syafaat tidaklah bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi siapa yang Allah kehendaki. Hatta idza fuzi'a 'an qulubihim, sehingga apabila telah hilang rasa takut dari hati-hati mereka para malaikat, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyunya, qalu, para malaikat ketika tersadar mengatakan dengan nada bertanya, madza qala rabbukum, apa yang telah Rabb kalian firmankan? Qalul haq, mereka mengatakan al-haq, kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Qala qul ay lil musyrikin, qul artinya katakanlah kepada mereka orang-orang musyrikin. Ud'ul ladzina za'amtum, za'amtum ay za'amtumuhum aliha, apa yang kalian sangka mereka ini sebagai tuhan-tuhan, ilah-ilah yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Ya. Min dunillah ay ghairihi, ya, selain Allah. Lianfa'ukum biza'mikum, ya, apa yang kalian sangka dari selain Allah ini bisa memberikan manfaat kepada kalian. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Mithqal, wazn, ya, berat, ya, seberat dzarratin, dzarrah, min khairin aw syarrin, ya, kebaikankah itu ataupun kejelekan. Wal muradu bi dzarrah, dan yang dimaksud dengan dzarrah, annamlatus saghirah, semut yang kecil. Wa yuqalu likulli juz'in min ajza'il haba dzarrah, dan dikatakan pula bagi setiap bagian dari bagian-bagian debu itu dzarrah. Jadi ya, benda yang amat sangat kecil lah. Ya, benda yang amat sangat kecil. Ya, yang tidak ada nilainya, ya, dihargai dengan apa yang enggak lakukan apa, sangat kecil. Ya. Syirkin, syirkatin ma'allah, ya, andil, ya, keikutsertaan, ya, bersama Allah. Wa ma lahu ay lillahi ta'ala, ya, tidak ada bagi Allah ta'ala, ya, dalam urusan penciptaan langit dan bumi ini apa yang membantunya. Minhum minal aliha, ya, hum di sini al aliha. Min zahir mu'inin yu'inuhu ala tadbiri amri samawati wal ard. Min zahir, ya, dari penolong, mu'in, penolong yang menolong Allah, ya, untuk mengatur urusan langit-langit dan bumi. Ya. Jadi tidak ada sedikit pun andil, ya, yang membantu Allah Subhanahu wa taala dalam mengurusi langit-langit dan bumi. Baik. Wala tanfa'u syafa'atu indahu ay indallahi ta'ala. Indahu, hu di sini indallahi ta'ala. Raddun liqaulihim, ya, ini sebagai bantahan, ya, terhadap ucapan mereka, inna alihatahum tashfa'u indahu, di mana mereka mengatakan bahwa ilah-ilah mereka bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Dengan ayat ini terbantah ucapan ataupun pendapat mereka, orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin menyangka bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Dengan ayat ini terbantah, ya, sangkaan mereka ini. Wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzinalah, illa liman adzinalah an yasfa'a li ghairihi, kecuali bagi siapa yang Allah menghendaki atau mengizinkan baginya, artinya mengizinkan untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Nah, kalau ini masih bingung juga, ya dikarenakan ini adalah sedang menerangkan beberapa kata yang ada dalam ayat, maka kita bisa mengetahui makna yang diinginkan dari dua ayat ini. Ya. Apa sih sebetulnya yang dimaukan dengan dua ayat yang dibawakan oleh beliau rahimahullah ta'ala dalam bab syafaat. Terangkan oleh beliau Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala al-ma'na al-ijmalil ayatain, makna secara umum terhadap dua ayat ini. Ya'murullahu subhanahu nabiyahu an yakula lil musyrikina ala wajhit tahaddi. Allah subhanahu, Allah yang maha suci, memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam agar beliau mengatakan kepada orang-orang musyrikin, ya, untuk mengatakan kepada mereka, ya, ala wajhi tahaddi, ya, dengan atau dalam keadaan menantang lah istilahnya, ya, apa itu? Utlubu min alihatikum allati za'amtum annaha tanfa'ukum. Carilah atau mintalah dari ilah-ilah kalian, sesembahan-sesembahan kalian yang kalian sangka bahwa mereka ini bisa memberikan manfaat kepada kalian. Silakan minta kepada ilah kalian. Wa takshifud durra ankum, yang kalian sangka bisa menghilangkan kemadharatan dari kalian. Fa innahum la yaqdiruna ala dzalika. Maka mereka-mereka ini, ilah-ilah yang kalian sembah, ya, ilah-ilah yang kalian mencari manfaat darinya, mencari bantuan darinya, la yaqdiruna ala dzalik, tidak mampu untuk mewujudkan hal ini. Li'annahum la yamlikuna minal kauni wazna asghari namlatin milkan mustaqillan. Dikarenakan mereka-mereka ini yang kalian sembah tidaklah memiliki, ya, ya, dari alam ini walaupun seberat sesuatu yang amat sangat kecil, ya, ya, mungkin sebesar namlah semut, ya. Walaysa lahum fil kauni adna syirkatin ma'allah. Tidak pula mereka ini memiliki andil, walaupun dikatakan andil yang paling kecil, ya, bersama Allah. Walaysa minhum ahadun yu'inullaha fitasrifil umur, dan tidak pula mereka memiliki, tidak ada sedikit pun dari mereka yang membantu Allah dalam mengurusi urusan langit-langit dan bumi ini. Wala yaqdiruna 'ala taqaddum baina yadayhi fi syafa'ah lakum illa idza adzina lahum bidzalik. Maka mereka-mereka yang kalian sembah ini dari ilah-ilah yang ada, yang kalian sangka bisa memberikan manfaat ini, la yaqdiruna, sebetulnya tidak mampu, ya, untuk mendahului di hadapan Allah dalam hal syafaat, kecuali kalau memang Allah mengizinkannya. Namun kenyataannya bagaimana? Wa huwa la ya'zanu bisyafa'ati li musyrik. Namun kenyataannya Allah tidaklah mengizinkan untuk urusan syafaat ini bagi orang musyrik. Orang musyrik tidaklah mendapatkan bagian syafaat. Fahum la yamlikuna syai'an istiqlalan. Maka mereka yang kalian meminta syafaat darinya tidaklah memiliki sedikit pun dari urusan syafaat secara tersendiri. Kenapa? Dalam pembahasan sebelumnya, kul lillahi syafa'atu jami'a, bahwa syafa'at itu seluruhnya milik Allah. Wala yusyarikuna fil mulki, dan tidak pula mereka ini memiliki andil dalam urusan kerajaan Allah. Wala yu'awinuna al-malik, dan mereka tidak membantu Allah. Wala yamlikuna syafa'ata indahu bighairi idzni, dan mereka tidak memiliki syafaat di sisi Allah yang tanpa izin darinya. Semuanya ditiadakan. Fabatulat ibadatuhum min dunillah, sehingga apa? Batillah, salahlah peribadatan mereka kepada ilah-ilah mereka ini dari selain Allah. Tidaklah seseorang menyembah sesuatu kecuali dia mengharapkan apa? Mendapatkan manfaat dari apa yang mereka sembah ini. Jadi kalau kita melihat ini, kok ada orang nyembah benda ini, ada orang menyembah kuburan orang soleh ini, kok bisa ya? Sebetulnya apa sih maksud dan tujuan mereka? Kalau kita gali, ataupun kita tanya, jawabannya apa? Ingin mendapatkan manfaat. Mendapatkan manfaat, terhindarkan dari madarat. Biar dapat syafaat nanti di sisi Allah. Alasannya seperti itu. Nah, dengan dua ayat tadi, jelaslah bagi kita semua batilnya perbuatan mereka ini. Meskipun yang mereka harapkan syafaat dari apa? Para nabi, para wali, orang-orang soleh. Meskipun demikian, baik, munasabatul ayatinil bab, kita lihat kecocokan dua ayat terhadap bab asyafaat ini. Anna fihima arradda alal musyrikina, bahwa pada dua ayat ini, surat apa Ubaidullah tadi? Ubaidullah, surat apa tadi? Dua ayat, surat Saba, ayat berapa? Az-Zaki 22-23. Bahwa pada dua ayat ini ada bantahan terhadap mereka orang-orang musyrikin, alladzina yataqarrabuna ilal awliya, yang mereka ini bertaqarrub, mendekatkan diri-diri mereka kepada para wali. Yatlubuna minhumus syafa'ah, yang tujuan mereka bertakarub ini adalah untuk mencari syafaat dari para wali ini. Wa'idunahum, dan mereka meminta kepada para wali ini lijal bin naf'i, agar para wali ini bisa apa? Mendatangkan kemanfaatan. Wadaf'id durri, dan bisa apa? Menolak yang namanya kemadharatan. Ya, kalau melihat dari keinginan mereka, ya bagus, kepingin mendapatkan manfaat, kepingin apa? Terhindar dari apa? Madharat, cuma caranya salah. Kepingin mendapatkan manfaat, kepingin terhindar dari madharat, ya bukan dengan cara seperti ini, mendatangi atau bertakarub kepada para wali, meminta berdoa kepada mereka. Ya, enggak benar. Walaupun tujuannya itu kepingin mendapatkan manfaat, kepingin terhindar dari apa? Madarat. Ya. Salah langkah. Baik. Ma yustafadu minal ayatain. Ya, apa yang bisa diambil faedahnya dari dua ayat ini? Kita lihat. Yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina yad'una ma'allahi alihatan minal malaikati wa ghairihim yas'umuna annahum yamlikuna lahum naf'an aw yadfa'una anhum dhurran. Bantahan terhadap mereka orang-orang musyrikin yang mereka ya menyeru kepada ya, ilah-ilah, sesembahan-sesembahan selain Allah. Apakah yang disembah dari kalangan para malaikat maupun yang lainnya. Di mana mereka menyangka, mengira bahwa apa yang mereka sembah ini dari selain Allah bisa memiliki atau ya mempunyai kemanfaatan yang bisa diberikan kepada penyembahnya, atau bahkan bisa menolak dari mereka yang namanya apa? Kemadharatan. Ya, diyakini oleh para penyembahnya demikian. Ya. Ayat ini bantahan bagi mereka. Yang kedua, masyru'iyatu muhajatil musyrikina li'ibtali syirki wa munadharatihim fi dzalik. Ya. Disyariatkannya ya untuk menegakkan hujjah, ya, membantah mereka orang-orang musyrikin agar menjadi batil, ya, menjelaskan akan kebatilan yang namanya kesyirikan. Ya. Ya, dijelaskan dengan segamblang-gamblangnya, ya, digiring mereka agar berpikir yang jernih. Baik, yang ketiga, qat'ul asbabi allati yata'allaqu bihal musyrikun. Membuang atau memutus sebab-sebab yang dengan sebab ini kaum musyrikun bergantung, ya, dibantah, ya, keyakinan mereka ini. Wadzalika anal musyrika innama yattakhidhu ma'budahu lima yahsulu lahu minan naf'i. Wa naf'u la yakunu illa mimman fihi khislatun min arba. Ya. Dan yang demikian itu, ya, kenapa kok kaum musyrikun bisa melakukan seperti itu? Ya. Dikarenakan ya, mereka orang-orang musyrik ketika menyembah sesembahan-sesembahan mereka, dikarenakan apa? Ia ingin mendapatkan kemanfaatan dari apa yang ia sembah. Jadi tidaklah mereka menyembah sesembahan-sesembahan mereka kecuali apa? Ingin mendapatkan apa? Kemanfaatan. Ya, maka diterangkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, wan naf'u, yang namanya kemanfaatan, untuk kita ketahui semua, la yakunu illa mimman fihi khislatan min arba. Tidaklah ada kecuali bagi orang yang memang padanya ada ya satu perangai dari empat perangai yang ada, ya. Jadi barulah dikatakan kamu mendapatkan manfaat. Ya. Untuk kita bisa mengambil manfaat dari orang lain, ya. Kalau memang pada orang tersebut, ya, ya, tentunya memiliki apa? Empat hal ini. Ya, salah satu dari empat hal ini. Nah, terkait dengan sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah, ya, keempat hal ini ternyata enggak ada. Ya. Untuk ada pada sembahan mereka salah satu dari empat hal ini apa? Ternyata apa? Tidak ada. Sehingga mana mungkin untuk bisa apa? Mengambil, mengharapkan manfaat dari sesembahan yang mereka sembah. Ya. Kita ulangi keterangannya. Tidaklah orang musyrik menyembah sesembahan-sesembahan mereka terkecuali ingin mendapatkan apa? Manfaat. Ya kan? Ya, sementara ya, manfaat itu yang mereka ingin mendapatkannya ya, ternyata tidak ada pada apa yang mereka sangka ini. Berarti kan salah. Nah, kita lihat keterangannya. Al-ula imma an yakuna malikan lima yuriduhu minhu abiduhu. Abiduhu. Yang pertama, kalau memang ia memiliki ya, sesuatu yang diinginkan oleh penyembahnya. Kita lihat orang musyrik ketika menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah, taruhlah ingin mendapatkan manfaat. Setelah dilihat ternyata pada apa yang mereka sembah ini tidak memiliki kemanfaatan atau tidak memiliki kemanfaatan yang dicari oleh penyembahnya. Ya, kalau demikian bagaimana? Ya sudah salah berarti. Yang kedua, wa imma an yakuna syarikan lil malik. Ya. Kalau tidak sebagai pemilik, ya, bisa jadi ia memiliki andil, ya saham seperti itu, bagi orang yang memiliki kemanfaatan ini. Apa yang mereka cari dari kemanfaatan, kalau tadi yang pertama dikatakan tidak memiliki, ya sudah, memang dia nggak memiliki, tapi kan dia punya andil itu. Ini miliknya si dia, cuma dia memiliki andil dalam urusan ini. Ternyata yang ini pun gak ada. Sehingga salah pula. Ya. Yang ketiga, wa imma an yakuna zahiran aw mu'inan lahu. Ya, kalau dia tidak memiliki saham dalam urusan kepemilikan kemanfaatan ini, bisa jadi dia sebagai pembantu yang membantu untuk mengadakan apa manfaat tersebut. Ternyata setelah dilihat, dia juga bukan orang yang membantu hal ini. Berarti salah juga kalau meminta kemanfaatan dari ya selain Allah. Yang terakhir, wa imma an yakuna syafi'an indahu. Ya. Yang terakhir, dia ini menjadi syafi', ya, yang bisa dimintai bantuannya, ya, di sisi orang yang memiliki kemanfaatan yang mereka cari ini. Ternyata ini juga tidak ada. Sehingga bagaimana orang yang ingin mencari kemanfaatan, mengharapkan mendapatkan manfaat, ya, atau sebaliknya terhindar dari madarat kepada selain Allah, salah. Kepingin mendapatkan manfaat, kepingin terhindar dari madarat, ya memintanya kepada yang memiliki manfaat itu. Itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan meminta kepada yang tidak memilikinya. Kepingin terhindar dari madarat, juga memintanya kepada yang bisa melakukan hal itu. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Nah, terkait dengan urusan dunia, ya insya Allah antum bisa membayangkanlah. Membayangkan. Mungkin antum pernah meminta sesuatu kepada orang yang antum kira dia itu yang memilikinya. Setelah antum datang minta ininya, loh, bukan milik saya, miliknya si fulan. Kira-kira antum dikasih enggak? Enggak kan? Ya enggak. Ya itulah sebagai gambaran. Meminta sesuatu kepada orang yang ternyata dia tidak memiliki sesuatu tersebut, ya enggak dikasih. Baik. Waqad nafa subhanahu wa ta'ala hadhil asbabal arba'ah fi alihatil musyrikin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meniadakan ya sebab-sebab yang empat ini yang ada pada sesembahan-sesembahannya orang-orang musyrik. Ya. Enggak ada semuanya. Sehingga bagaimana? Ya fabatulat ibadatuha. Salah kalau untuk dilakukan penyembahan kepada ilah-ilah tersebut. Yang keempat. Faedah yang keempat. Itsbatus syafa'ah allati takunu biidznillah. Ditetapkannya urusan syafa'at yang itu adalah dengan seizin dari Allah. Yang terakhir, annal musyrikina la tanfa'uhumus syafa'ah. Bahwasanya orang-orang musyrikin yang namanya syafaat itu tidak akan memberikan manfaat untuk mereka. Kaum musyrikin mengharapkan mendapatkan manfaat, ternyata kenyataannya di yaumul kiamah nantinya mereka itu tidak akan mendapatkannya. Karena Allah Ta'ala la ya'zanu fiha li musyrik. Karena apa? Allah tidak mengizinkan untuk urusan syafaat ini bagi orang musyrik. Ya, kan telah berlalu ya. Bahwa untuk syafaat itu tidaklah bermanfaat kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan bagi orang yang diberikan hak untuk memberikan syafaat, diizinkan untuk memberikan syafaat kepada yang lain. Izin dari Allah. Yang kedua, yang diberi syafaat itu adalah dari kalangan ahli tauhid. Ya. Ya. Wal ikhlas, ya. Yang akan mendapatkan syafaat itu orang-orang ahli tauhid. Orang-orang musyrik tidak mendapatkan jatah syafaat, walaupun mereka sangat berharap mendapatkan syafaat ketika di dunia ini. Walaupun upaya mereka, upaya yang amat sangat kuat demi untuk memperoleh syafaat, rela untuk melakukan perjalanan yang jauh ke makam-makam, ya, berhari-hari. Ketika ditanya, loh kenapa kau melakukan amalan ini? Biar mendapatkan syafaat. Kami orang yang pendosa, banyak dosanya, malu. Ya. Kalau bertemu Allah dalam keadaan saya ini seperti itu, maka saya mendatangi kuburan orang-orang soleh ini agar apa? Mereka bisa memberikan syafaat untuk saya nantinya di sisi Allah. Gak ada manfaat. Karena cara yang mereka lakukan adalah cara yang salah, cara yang tidak diizinkan oleh Allah. Bukan syafaat yang nantinya akan mereka dapatkan, sebaliknya azab yang akan mereka terima. Karena mereka terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Dan nanti di yaumul qiyamah, antara si musyrik dengan apa yang mereka sembah akan saling bersengketa. Si musyrik menagih. Menagih. Tahu menagih ya? Apa menagih? Ya menagih ya. Menagih syafaat yang mereka inginkan. Sesembahan mereka berlepas diri. Tidak tahu atau tidak tahu menahu urusan ini. Tidak menyuruh untuk melakukan ini. Takhtasimun, saling bersengketa di hari itu. Si musyrik dengan sesembahan mereka. Baik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian. Dan kita masih meninggalkan beberapa keterangan yang berhubungan dengan bab asy-syafaat ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.